Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت مؤلف رحمه الله تعالى membawakan ayat yang berikutnya untuk memperkuat bab yang beliau buat tentang permasalahan sihir. Dan beliau membawakan ayat yang sudah disebutkan pada bab yang sebelumnya. Yani ayat alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang Allah berikan bagian dari Alkitab yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Al-Yahud, orang-orang Yahudi yang Allah turunkan kepada mereka atau di tengah-tengah mereka sebuah kitab sehingga mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerti dan mereka juga mengilmui tentang tauhid. Paham mereka tentang tauhid karena memang itu adalah dakwahnya mereka para rasul. Berilmu tentang tauhid, mengerti tentang tauhid. Akan tapi kemudian bisa memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka orang-orang Yahudi tersebut yu'minun. Beriman. Maksudnya beriman di sini adalah at-tasdiq. Membenarkan. Wal-iqrar. Mengakui. Wa'adamul ingkar. Dan tidak mau mengingkari. Meskipun sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya al-haq, kebenaran itu pada tauhid. Sedangkan kesyirikan, al-jib wa taghut, sihir, perdukunan. Itu adalah perkara yang harus diingkari, perkara yang batil. Mereka orang-orang Yahudi ini paham antara tauhid dengan syirik. Bahwasanya syirik inilah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Begitu pula perbuatan sihir. Paham akan tapi bisa kemudian memiliki sifat yang seperti ini, yu'minuna. Yang berarti ketika itu dia, mereka mengakui tentang masalah sihir, membenarkan. Membenarkan sihir, membenarkan tagut, membenarkan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Membenarkannya, mengakuinya, wa adamul ingkar, dan tidak mau mengingkarinya. Padahal dalam hatinya mereka mengetahui bahwasanya kesyirikan inilah kebatilan. Dan tauhid itu adalah kebenaran. Dalam hati mereka, mereka memahaminya, mengetahuinya. Akan tapi bagaimana kemudian bisa orang-orang Yahudi ini menyelisihi kebenaran yang sudah dia ketahui. Inilah yang menjadikan mahallu ta'ajjub. Perkara yang sangat mengherankan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Dengan kalimat yang di situ mengandung ta'ajjub, keheranan. Tidakkah kamu lihat kepada mereka orang-orang Yahud yang sudah diberi Alkitab, sudah diajari dinul Islam? Akan tapi bagaimana kemudian mereka bisa yu'minuna bil jibti wa taghut? Mereka bisa membenarkan yang namanya kesyirikan, membenarkan yang namanya sihir. Mengakuinya dan tidak mau mengingkarinya. Hadza minal inhirafat. Ini termasuk dari penyimpangan. Ini adalah termasuk dari ad-dhalalah, kesesatan. Sebagaimana kalimat yang datang dari mereka, salafun salih, ad-dhalalah, haqq ad-dhalalah. Kesesatan yang itu adalah sebenar-benarnya kesesatan. Antarifa ma kunta tungkir, wa tungkiru ma kunta ta'rif. Engkau mengangkat ma'ruf, sesuatu yang dahulunya engkau ingkari. Perkara tersebut dahulu engkau meyakininya adalah perkara yang mungkar. Akan tapi kemudian engkau anggap ma'ruf perkara tersebut, engkau anggap baik, mengakuinya, membenarkannya, dan tidak mau mengingkarinya. Dan mengingkari yang dahulunya perkara tersebut engkau anggap sebagai ma'ruf. Perkara tauhid yang itu ada pada kitab-kitab mereka. Inilah perkara yang ma'ruf. Yang dahulunya mereka perjuangkan, akan tapi kemudian bagaimana kemudian diingkari. Tauhid yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya kemudian diingkari, dikatakan antum khairun minhum. Kalian orang-orang musyrikun itu lebih baik daripada mereka, Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Nah, inilah dhalalah. Inilah kesesatan, inilah penyimpangan yang sebenarnya. Akan tapi mas sababuhu, apa yang bisa menyebabkan dan menyeret mereka sehingga kemudian mereka bisa meninggalkan kebenaran yang dahulunya mereka pegang? Nah. kemungkaran yang dahulunya mereka ingkari. Apa yang bisa menyebabkan orang-orang Yahudi ini demikian terseret? Nah, ini perkara yang harus kita ketahui supaya kemudian kita berhati-hati, jangan sampai kemudian mengikuti jalannya mereka, terjatuh sebagaimana mereka terjatuh di dalamnya. Sebabnya adalah al-hasad. Hasad. Penyakit hasad. Yang sebelumnya hasad ini muncul diawali dengan sifat ta'ali. Merasa tinggi, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Nah, karena mereka merasa kamilah yang diberikan al-kitab. Kami memahami agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengerti. Yang mereka selalu menunggu-nunggu nubuah sebelumnya, mereka menunggunya. Nah, kenabian tersebut, nabi yang akan muncul di akhir zaman, mereka tahu, mereka mengetahuinya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya, mengetahui nabi tersebut sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka. Nah, ditunggu-tunggu. Nah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan nubuah tersebut bukan. Nah, pada mereka akan nabi diberikan kepada mereka bangsa Arab. Kenabian tersebut dimunculkan di tengah-tengah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tadinya merasa tinggi, merasa lebih baik. Nah, kemudian akhirnya muncul hasad, rasa dengki, iri ketika saudaranya tersebut ternyata yang mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dirinya. Nah, kebaikan tersebut ada pada saudaranya. Nah, yang rasa hasad ini kemudian menyeret mereka sampai sedemikian rupa. Meninggalkan kebenaran yang dahulunya mereka pegang. Nah, mengingkari kebenaran. Nah, bahkan membenarkan yang namanya kesyirikan. Membenarkan yang namanya kebatilan. Nah, mengakuinya. Nah, sebabnya ini tadi hasad ini, sehingga ketika saudaranya ternyata yang benar, saudaranya ternyata yang mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana bisa menolak kebenaran yang ada pada saudaranya tadi. Nah, berbagai macam upaya dilakukan. Nah, salah satunya ini. Nah, sampai demikian. Yu'minuna bil jibti wa taghut, sampai-sampai mereka itu beriman kepada al-jibt. Nah, al-jibt as-sihru. Al-jibt ini sihir. Nah, wa taghut, taghut ini asyaitan. Nah, sebagaimana datang tafsir yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, qala Umar al-jibtu as-sihru wa taghutu asyaitan. Dan banyak dari ulama ahli tafsir mentafsirkan demikian. Al-jib itu as-sihir. At-tawud itu as-syaitan. Nah, walaupun ada di antara mereka ulama ahli tafsir yang mentafsirkan at-tawud di situ as-sahir, al-kahin. Tukang sihir. Al-kahin, para dukun. Nah, sehingga terkadang al-jib ini digunakan hampir mirip dengan at-tagut. Sehingga di sana Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, al-jib wa tagut ini dikatakan ismani, dua isim. Nah, likulli mu'azzamin, bagi setiap yang diagungkan bi'ibadatin min dunillah, au ta'atin au khudu'in lahu kainan makan. Nah, Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan al-jib wa taghut ini adalah dua nama bagi setiap apa saja yang diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu diagungkan dengan ibadah. Nah, diagungkan dengan peribadatan. Sesuatu tersebut diagungkan. Nah, diagungkan dengan memberikan ibadah kepadanya. Nah, sehingga berhala-berhala orang-orang musyrikun juga dikatakan al-jibt. Asnam al-musyrikun juga dikatakan al-jibt. Tapi juga dikatakan at-tawud. Nah, mu'azzam bi'ibadah, diagungkan dengan bentuk peribadatan. Al-ta'ah ataupun yang diagungkan dengan cara mentaatinya. Wa khudu'in lah, tunduk kepadanya, tunduk, patuh, taat. Nah, sehingga ulama'nya Yahudi ini dikatakan togut, ulama'nya Yahudi dikatakan jib. Nah, setiap yang diagungkan, baik dengan ibadah ataupun dengan ketaatan, nah, maka itu namanya al-jib dan juga dikatakan togut. Kainan makan, siapapun dia. Nah, ini orang-orang Yahudi ini yu'minuna bil-jibti wa togut. Mereka membenarkan al-jib. Sihir, nah, ini yang menjadi syahid oleh mu'alif. Nah, dalam bentuk dam, celaan. Nah, sampai-sampai di situ diawali dengan kalimat keheranan. Alam taro ila alladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu lihat, wahai Muhammad, orang-orang yang diberikan bagian dari Al-Kitab? Kalimat heran ini namanya. Nah, bagaimana? Yu'minuna bil-jib wa tawud. Mereka itu membenarkan yang namanya al-jib, sihir. Dibenarkan oleh mereka. Nah, diakui oleh mereka. Tidak diingkari oleh mereka. Yang harusnya diingkari menurut ilmu yang sudah sampai kepadanya. Menurut ilmu yang sudah sampai kepada mereka. Harusnya diingkari. Harusnya dikufuri. Al-jib dan togut ini. Nah. Fama yu'min billah. Fama yakfur bitoguti wa yu'min billah. Fakodistam sakabil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada togut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Harusnya dikufuri, diingkari. Nah, orang-orang musyrikun ini yang bertanya kepada dia. Nah, mana yang lebih baik antara kami dengan Muhammad? Nah, maka kemudian orang Yahudi ini mengatakan, antum khairun minhum. Nah, kalian itu lebih baik daripada mereka yang harusnya diingkari. Yang harusnya dikuburi. Karena mereka inilah orang-orang musyrikun yang berbuat kesyirikan. Agama mereka dibangun di atas kesyirikan. Harusnya dikufuri dan diingkari. Akan tapi justru mah dikatakan kalian ini lebih baik daripada Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Sangat mengherankan. Dalam bentuk dzam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat ini. Dalam bentuk celaan, konteksnya konteks untuk mencela mereka orang-orang Yahud, bagaimana mereka sudah paham, sudah sampai kepada mereka kebenaran, sudah sampai kepada mereka tauhid, sudah diturunkan kepada mereka Al-Kitab, akan tapi justru mereka membenarkan yang harusnya itu diingkari menurut ilmu yang sampai kepada mereka. Nah, sehingga kemudian ini ayat ini diletakkan oleh mu'alif di bawah bab yang kita baca ini. Bab tentang sihir. Nah, itulah perkara yang diharamkan. Nah, kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alaminu.